seni wis semurko mbak berharga ning ponco saben ulis sing netro tinambaran sekawelasan ingkang paring kamulyan sang yang jati pangeran jiwanggo kalbu samudra peputo ning laku tumuju dateng Gusti satkan amur potu mati manunggaling kawula Gusti krentek ati bakal tumati bukti engson tanpa piranti. Rasa ning ati kadya tirta kang